Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban barakan fih, kama yuhibu rabbuna yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, kita sudah melewati 6 hadis pada bab Ad-dalil ala ziyadatil iman wa nuqsani. Selanjutnya pada hadis yang ketujuh, al-imam Abu Dawud rahimahullah menyatakan, wa qala az-Zuhri, kullam tu'minu, yani fi qawlihi ta'ala, kullam tu'minu walakin kulu aslamna. Qala nara anna al-islama al-kalimatu wal-imana al-amalu. Taib, ada ta'liq di sini. Itu sebenarnya pada nomor 1 ini. Jadi di sini dinyatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah sahihul isnad maqtu'. Itu maksudnya untuk ta'liq yang kedua ini. Jadi riwayat ini ya secara sanad pada riwayat ini sahih. Kemudian maqtu', maqtu' yakni ucapan yang disandarkan kepada generasi tabi'in dan yang setelah mereka. Adapun kalau disandarkan kepada para sahabat namanya mauquf. Baik, kalau disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istilahnya marfu'. Kata Al-Imam Az-Zuhri, yakni pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hujurat, kul lam tu'minu, katakan wahai Nabi, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi katakanlah oleh kalian, aslamna, kami telah berislam. Qala, kata Al-Imam Az-Zuhri, nara, kami memandang, annal islama al-kalimah, yang namanya Islam adalah kalimah. Ini dijelaskan oleh para pensyarah di antara mereka ya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yakni annal insan yadkhulu fil Islam bi an yashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Di mana ini adalah kalimat. Dengan ucapan ini seorang dinyatakan muslim. Dan tentu ya, bukan berarti hanya berhenti sampai di sini seorang dikatakan muslim, karena tertuntut baginya untuk mengamalkan perkara-perkara lain dari arkanul Islam, demikian juga amalan yang lainnya. Hanya saja kita mengetahui bahwa dengan kalimat ini seorang dinyatakan muslim. Wal imana al amalu. Adapun iman adalah amalan. Jadi kata beliau, wa annal iman yakunu bil amal, amalil qulub wal jawarih. Bahasanya iman ini terwujud dengan amalan, yakni amalan kalbu dan amalan anggota badan. Dari sini juga kita mengetahui bahwa kata iman dan Islam jika bertemu atau bergandeng maka memiliki makna yang berbeda. Jika disebutkan secara tersendiri maka yang satu mewakili yang lainnya, mencakup yang lainnya. Baik, dari sini juga terkait dengan bab menunjukkan bahwa iman atau keislaman ya, bertingkat-tingkat, semakin seorang menempuh amalan-amalan yang disyariatkan, semakin tinggi keimanannya, sehingga naik dari martabat Islam kepada martabat iman. Selanjutnya, pada hadis yang ke-8, Taib al-Imam Abu Dawud menyatakan, ini dari hadis Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar, yuhadithu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Tapi hadis ini juga dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara. Makna ba'di di sini disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Ruslan Al-Syafi'i dalam syarah Sunan Abi Dawud. Beliau membawakan kalam dari Al-Imam At-Tabari. Makna ba'di di sini yakni ba'da firaqi min mawqifi hadha. Jadi setelah berpisah denganku dari tempatku berdiri ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini di Mina pada Yaumun Nahr, pada tanggal 10 Zulhijjah, pada rangkaian yakni Hajjatul Wada' beliau. Beliau menyatakan, la tarji'u ba'di kuffara, janganlah kalian ya, setelah berpisah denganku ini ya, dari tempatku ini, kalian kembali menjadi orang-orang kufar. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, di mana sebagian kalian memukul atau menebas leher sebagian yang lain, yakni saling berperang. Terkait dengan makna kufar yang dimaksud pada hadis ini ya, para pencerah hadis ya, menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini adalah kufur asghar, yakni kufrun duna kufrin, yakni suatu perbuatan yang itu adalah ciri diantara ciri atau sifat diantara sifat orang kafir. Namun seorang muslim yang padanya ada sifat ini tidak berarti dia keluar dari Islam. Saya disilakan dengan kufur asghar. Artinya sifat ini sifat yang ada pada orang kafir, namun tidak berarti ya secara otomatis seorang kemudian keluar dari Islam. Baik, ya kecuali kalau seorang istihlal al-qalb, menghalalkan dengan hatinya ya membunuh ya saudaranya se-Islam. Maka ini ya yang menjadikan seorang keluar dari Islam. Oleh karena ini dibedakan oleh para ulama istilah istihlal al-qalbi atau i'tiqad dengan amali, dengan perbuatan. Baik. Dan pada hadis ini terkait dengan bab menunjukkan bahwa pelaku perbuatan ini terjatuh ke dalam maksiat besar. Karena setiap maksiat yang disifati dengan kekufuran, maka nilainya lebih besar dibandingkan maksiat yang lainnya, yang berarti dengannya semakin berkurang keimanannya. Kemudian berikutnya, beliau Al-Imam Abu Dawud masih membawakan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuma rajulin muslimin akfara rajulan musliman fa in kana kafiran wa illa kana huwal kafiru. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Pada hadis Ibnu Umar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayyuma rajulin muslimin. Muslim yang mana saja di sini ya. Baik laki-laki ataupun wanita, dia menyebut saudara se-Islam dengan kekufuran, yakni mengatakan ya kafir. Fa in kana kafira, kalau yang dipanggil atau disebut dengan sebutan tersebut memang hakikatnya dia seorang yang kafir, artinya ya dia melakukan perkara yang dengan itu keluar dari Islam, ya, maka orang yang menyebutnya berarti jujur. Wa illa, jika tidak, jika kenyataannya tidak, kana huwal kafir, maka yang menyebut atau menyeru dengan seruan tadi, dia yang kafir. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah menyatakan bahwa kekafiran yang dimaksud pada hadis ini juga yang kembali kepada orang yang menjuluki saudaranya se-Islam dengan kafir, bukan berarti secara otomatis dia dengan itu keluar dari Islam. Namun yang dimaksud, yakni dia terjatuh dalam sebuah dosa yang besar. Mengingat setiap dosa atau maksiat yang disifati dengan kekufuran, ini lebih besar dibandingkan dosa yang lainnya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahayanya mensifati seorang muslim dengan sifat yang demikian, karena bisa membahayakan orang yang mensifatinya. Kemudian berikutnya, ya, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah pada hadis yang ke-10 bahkan hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arba'un man kunna fihi fahuwa munafiqun khalis, wa man kanat fihi khallatun minhunna kana fihi khallatun min nifaqin hatta yada'ha. Empat perkara yang siapa saja pada dirinya ada empat perkara tersebut, dia munafik yang khalis, yang murni. Di mana yang dimaksud di sini nifaq amali, ya, kata para ulama bukan maksudnya nifaq i'tiqadi yang itu merupakan yakni kekufuran, ya. Namun yang dimaksud pada hadis ini sebagaimana pada hadis yang lain ayatul munafik salas, yang dimaksud adalah nifaq amali. Ini amalannya amalan orang munafik namun pelakunya masih muslim. Barang siapa, kata Nabi, yang pada diri orang tadi ada satu perangai dari empat perangai tersebut, maka ya pada diri orang tadi ada satu sifat atau perangai dari perangai kemunafikan hingga dia meninggalkannya. Idza haddatha kadzaba, jika dia berbicara maka berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji maka menyelisihi. Wa idza ahada ghadar, jika melakukan kesepakatan maka dia curang. Wa idza khasama fajara, jika berselisih maka dia berbuat fajir, ya, berbuat pelanggaran. Ini sifat ciri dari empat-empat ciri kemunafikan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Dan ya, tentu saja masing-masingnya jika ada pada diri seorang akan mengurangi kadar keimanan yang ada pada diri orang tadi. Kemudian pada hadis yang ke-11, Al-Imam Abu Dawud membawakan hadis Abi Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wat taubatu ma'rudatun ba'du. Baik, hadis ini juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina tatkala dia berzina dalam keadaan dia mu'min. Dan tidak pula mencuri, yakni seorang yang mencuri tatkala dia sedang mencuri dalam keadaan dia mukmin. Dan tidaklah seorang meminum khamr tatkala dia meminumnya dalam keadaan dia mukmin. Makna dari hadis ini diterangkan oleh Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i, beliau membawakan kalam dari para ulama, apa maknanya? Makna dari perbuatan-perbuatan tadi, la yaf'alu hadhihi al-ma'asi wa huwa kamilul iman. Wa tidaklah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan ini, baik berzina maupun mencuri maupun minum khamr, dari perbuatan-perbuatan dosa besar ini, tidaklah seorang melakukannya dalam kondisi sempurna keimanannya. Dari sini menunjukkan bahwa para pelaku perbuatan ini, ya, masih ada asal iman, dasar atau pokok keimanan dalam kalbunya tatkala dia terjatuh dalam perbuatan tadi. Dasar dibawa kepada pemahaman bahwa yang dimaksud di sini hilang darinya kesempurnaan imannya, karena ada hadis yang muttafaqun alaih, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qala la ilaha illallah, kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in saraqa. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Bisa jadi masuk ke dalam jannahnya dukhulan awwalian, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mengampuni dosa-dosanya tadi. Bisa pula dia harus, ya, merasakan azab akibat perbuatan dosa-dosanya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditampakkan kepada beliau tentang para pezina yang Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka atas perbuatan mereka dengan azab yang mengerikan. Waliyadzubillah. Baik. Namun sekali lagi, kembalinya mereka kembali ke dalam jannah yang menunjukkan bahwa keimanan masih ada pada diri mereka meski mereka terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa ini. Kemudian wat taubatu ma'rudatun ba'du. Dan taubat, taubat adalah perkara yang dibuka, ditawarkan kepada mereka para pelaku perbuatan ini. Ba'du, ya, yakni ba'da irtikabi al-kabair, setelah terjatuhnya dalam perbuatan dosa-dosa besar tadi. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan dalam kitabnya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Menunjukkan bahwa dosa apapun, ya, jika seorang hamba taubat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Kemudian hadis yang terakhir, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zana ar-rajulu kharaja minhu al-imanu kana alaihi kadh-dhullah. Fa in qala فَإِذَا قَلَأَ رَجَى إِلَيْهِ الْإِيمَانِ." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza zana ar-rajul." Jika seseorang berzina, kharaja minhu al-iman, kana alaihi kadh-dhullah. Maka keluar dari orang tadi keimanan, di mana yang dimaksud di sini, yakni kharaja minhu kamalul iman kana alaihi kadh-dhullah, yang sebelumnya ya kesempurnaan iman ini bagaikan naungan yang menaungi hamba tadi. Fa idzan qala, apabila dia memutuskan dari perbuatan dosa ini, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, raja ilaihil iman, maka keimanan itu akan kembali kepadanya. Dan juga dalil yang tegas yang menunjukkan keimanan bisa bertambah dan berkurang dengan sebab perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. InsyaAllah kita akan membaca syarah atau keterangan dari hadis-hadis ini pada kesempatan berikutnya dari kalam Al-Allamah الإمام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك